بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وقال صلى الله عليه وسلم dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqatan وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى إِلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ qala ma ana alaihi wa ashabi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka, kecuali satu golongan saja. Para sahabah radhiyallahu anhum mengatakan, siapa golongan tersebut wahai Rasulullah? Yaitu yang selamat dari neraka. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu golongan yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Wa syarru hadhil firaqu ar-rawafid wal khawarij alladhina khalafu ashab Muhammadin alaihi salatu wassalam fi aqaidihim wa manahijihim. Dan yang paling buruk dari golongan-golongan ini adalah orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij yang menyelisihi para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik di dalam akidah mereka maupun manhaj mereka. بل طعنوا فيهم وكفر الروافد الصحابة الكرام إلا نفرا يسيرا. Bahkan mereka mencela para sahabah radhiyallahu anhum dan bahkan orang-orang Syiah Rafidhah mengkafirkan para sahabat yang mulia kecuali segelintir orang saja. Wa qaulul muallifi fis sahabati, dan ucapan muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tentang para sahabat, wahum ahlus sunnati wal jama'ati, dan mereka para sahabah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khul anhum faqad dalla wabtada'a wa kullu bid'atin dalalatun wadhalalatu wa ahluha finnari. Maka barang siapa tidak mengambil agama ini dari mereka para sahabah, sungguh ia tersesat dan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Sedangkan kesesatan dan para penganutnya berada di dalam neraka. Fassahabatu ridwanullahi alaihim humul aslul asilu li ahli sunnati wal jamaati. Maka para sahabah ridwanullahi alaihim, mereka adalah landasan pokok bagi ahlus sunnah wal jamaah. Faman sar ala darbihim wa manhajihim fi aqidatihi wa ibadatihi wa manhajihi fahuwa min ahli sunnati wal jamaati. Maka barang siapa berjalan di atas jalan mereka para sahabah dan di atas manhaj mereka, baik dalam akidahnya, ibadahnya maupun manhajnya, ia termasuk di antara ahlus sunnah wal jamaah. Wa man khalafahum fi syai'in min hadhihi fahuwa min ahlil bid'i wadh-dhalali. Dan barang siapa menyelisihi mereka para sahabah dalam sesuatu dari perkara-perkara ini, akidah atau ibadah atau manhaj, maka ia termasuk di antara ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Wadhalalatu wa ahluha finnari. Sementara kesesatan dan para penganutnya berada di dalam neraka. Tanbihun, peringatan. Qala al-muallifu rahimahullahu fi du'aihi lis-sahabati wa rahimahumullahu ajma'in. Al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam doa beliau bagi para sahabah, dan semoga Allah merahmati mereka semua. Wa qad daraja ahlus sunnati 'ala as-salati wat taslimi 'ala al-anbiya'i 'alaihimus salatu was-salamu. Dan sungguh ahlus sunnah berjalan di atas salawat dan salam bagi para nabi alaihimus salatu wassalamu, wa ala taraddi anis sahabati, dan mendoakan keridhaan Allah bagi para sahabah. Fayuqalu radiyallahu anhum, maka dikatakan bagi para sahabah, semoga Allah meridai mereka. wa 'ala tarahumi 'ala tabi'ina faman ba'dahum, dan mendoakan rahmah bagi para tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Fayuqalu rahimahumullahu, sehingga dikatakan semoga Allah merahmati mereka. Walil wahidi minhum rahimahullahu, dan bagi salah seorang di antara mereka semoga Allah merahmatinya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala Umar ibn al-Khattab rahimahullahu, dan Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala mengatakan radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan, tidak ada uzur bagi seorang pun yang berada di dalam kesesatan yang ia tunggangi, yang ia menyangkanya sebagai petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dalalatan, dan tidak ada uzur pula bagi siapapun dalam petunjuk yang ia tinggalkan, yang ia menyangkanya sebagai kesesatan. Faqad buyyinatil umuru, karena sungguh perkara-perkara telah dijelaskan. Wasabatatil hujjatu, dan hujjah telah ditetapkan. Wanqata'al 'udru, dan uzur pun terputus, yaitu tidak ada lagi. Wadhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amraddini kullihi wa tubayyinu linnasi fa'ala an-nasi al-ittiba'u, dan hal itu karena as-sunnah dan al-jamaah telah mengokohkan perkara agama seluruhnya dan telah menjelaskan bagi manusia, maka wajib bagi manusia untuk mengikuti. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawlu hadzal athari 'an 'Umar radhiyallahu 'anhu lam yasuq lahul mu'allifu isnadan. Ucapan bahwasanya athar ini datang dari Umar radhiyallahu anhu, al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala tidaklah menyebutkan sanadnya. Waqad awradahu Abul Qasim al-Taymiyu fi kitabil hujjati fi bayanil mahajjati fil mujalladi thani safhati 44 wa 400 birakmi sittina wa arba'imi'atin biqawlihi wa ruwiya an Umar radhiyallahu anhu hakadha biduni isnadin. Dan sungguh Abul Qasim At-Taimi rahimahullahu ta'ala telah mendatangkan asar tersebut di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah pada jilid yang kedua halaman 444 dengan nomor 460 dengan ucapan beliau dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu demikian tanpa sanad. Wa akhrajahu ibn Battah fil Ibanatil Kubra fil Mujalladil Awwali safhat 22 300 biisnadihi ilal Auza'i annahu balaghahu anna Umar ibn al-Khattab qala bihi wa huwa isnadun munqati'un. Dan Ibnu Battah mengeluarkan asar tersebut di dalam Al-Ibanatul Kubra jilid yang pertama halaman 322 dengan sanadnya sampai kepada Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala bahwasanya sampai kepada beliau bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengucapkannya. Dan sanad tersebut adalah sanad yang terputus. Wa ala kullin fahadhal asharu lam yathbut an Umar radhiyallahu anhu kama tara. Dan bagaimanapun juga asar ini tidak sahih dari Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang engkau ketahui. Fa in sabata anhu, kemudian apabila asar tersebut memang sahih dari beliau, fayuhmalu 'alal mu'ridi alladhi la yuridu an ya'lamal haqqo minal batili wal huda minad dalali. Apabila asar tersebut memang sahih dari Umar radhiyallahu anhu, maka asar tersebut dibawa kepada orang yang berpaling, yang tidak ingin mengetahui mana yang benar, mana yang batil, dan tidak ingin mengetahui mana petunjuk, mana kesesatan, yaitu di dalam asar ini disebutkan tidak ada uzur bagi orang yang berada di dalam kesesatan. Tidak ada uzur pula bagi orang yang meninggalkan petunjuk. Seandainya asar ini memang sahih dari Umar radhiyallahu anhu, maka yang tidak mendapat uzur adalah orang yang memang tidak ingin mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang merupakan petunjuk, mana yang merupakan kesesatan. Wa amma man yuridul haqqo wa yuhibbuhu fayaqa'u fid dalali Adapun orang yang menginginkan kebenaran dan mencintai kebenaran, namun ia terjatuh ke dalam kesesatan, fa in kana minal mujtahidina wa badala aqsa juhdihi lil wusuli ilal haqqi falam yahtadi ilaihi, fahada yasduku alaihi qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, idha hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani, wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Maka apabila orang tersebut yang menginginkan kebenaran, mencintai kebenaran, namun terjatuh ke dalam kesesatan, apabila ia termasuk di antara ahlul ijtihad dan ia telah mencurahkan puncak kesungguhannya untuk sampai kepada kebenaran, namun ia tidak mendapatkan petunjuk menuju kebenaran tersebut, maka orang ini sesuai baginya ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, apabila seorang hakim menghukumi lalu ia berijtihad kemudian ia benar, ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia menghukumi kemudian ia berijtihad lalu ia keliru, maka ia mendapatkan satu ganjaran pahala. Wa hadzal ajrul wahidu lil mujtahidil muqti'i huwa muqabil ijtihadihi wa ya'dzuruhu Allahu fi khata'ihi. Dan ganjaran pahala yang satu ini yang diperuntukkan bagi seorang mujtahid yang keliru merupakan balasan terhadap ijtihadnya. Dan Allah Azza wa Jal memberikan udzur kepadanya dalam kekeliruannya tersebut. Wa qad 'allamallahu 'ibadahu an yad'uhu fa yaqulu rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Dan sungguh Allah Azza wa Jal telah mengajarkan kepada para hambanya agar berdoa kepadanya lalu mengatakan, wahai Rabbku, janganlah engkau hukum, wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami keliru. Wa qala kama fil hadithis sahihi qad fa'altu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan sebagaimana di dalam hadith yang sahih, aku telah melakukannya, yaitu tidak menghukum orang yang lupa atau keliru. Wa in kana jahilan, dan apabila orang yang terjatuh dalam kesesatan tersebut adalah orang yang jahil, yang bodoh, wa huwa yuhibbul haqqa wa yuriduhu, sementara ia mencintai kebenaran dan menginginkan kebenaran, walakin lam yajid man yadulluhu alal haqqi walam yahtadi ilaihi binafsihi. Akan tetapi ia tidak mendapati orang yang menunjukkannya kepada kebenaran, dan ia tidaklah bisa mendapatkan petunjuk menuju kebenaran sendiri. Kahadithil ahdi bil islami, seperti orang yang baru masuk ke dalam Islam. Auman yansha'u fi badiyatin ba'idatin an ahlil ilmi, atau orang yang tumbuh di pedalaman yang jauh dari para ulama. Fahada ya'dhuruhullahu li jahlihi, maka orang ini Allah Azza wa Jal memberikan uzur kepadanya karena kejahilannya, kebodohannya. Kama qarrara dhalikal ulama'u, sebagaimana para ulama menetapkannya. Wallahu yaqulu, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa mendurhakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, dan justru mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia di dalam kesesatannya, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah. Wahadal jahilul muhibbu lil haqqi la yantabiqu alaihi hadzal dhammu wal wa'idu. Dan orang yang jahil ini, yang bodoh ini, yang mencintai kebenaran, tidaklah berlaku padanya celaan dan ancaman ini. Wa innama yantabiqu ala man la yuridul haqqa wa yattabi'u hawahu. Hanya saja celaan dan ancaman tersebut, baik dalam ayat yang baru saja kita baca maupun dalam asar Umar radhiyallahu anhu apabila sahih dari beliau, celaan dan ancaman tersebut hanyalah berlaku pada orang yang tidak menginginkan kebenaran dan justru mengikuti hawa nafsunya. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.